rahasia, ada yang menjadi dua, ada yang jali dan ada yang khafi. Apa itu yang jali? Fal jali, kata beliau, ma thabatat illatuhu bi nassin aw ijma'in aw kana maqtu'an fihi bi nafy al fariq baina al asl wal far'i. Kias yang jali adalah sebuah kias yang ilahnya itu ditetapkan dengan nas. Nas adalah dalil dari Al-Quran dan Hadis, alladhi la yahtamilu ghairah. Itu arti nas. Ma la yahtamilu ghairah. Sebuah pendalilan yang jelas, yang gamblang, yang tidak ada kemungkinan lain. Ma la yahtamilu ghairah. Sebuah pendalilan yang tidak ada kemungkinan lain. Artinya pendalilannya tersurat, bukan tersirat. Ma thabata illatuhu bi nassin. Atau ilahnya itu ditetapkan dengan ijma', sepakat seluruh ulama bahwa ilah asalnya itu adalah A. Dan ilahnya faraknya itu, ilah faraknya B, A juga. Maka ketika dikiaskan si farak ke si asal, dikarenakan sebuah ijma' yang, sebuah ilah yang telah disepakati, maka itu dinamakan dengan qiyasul jali. Atau kana maqtu'an fihi bi nafy al-fariq baina al-asl wal-fari', atau dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara al-asl dan al-fari'. Bisa dipastikan tidak ada perbedaan antara al-asl dengan al-fari', maka tatkala dikiaskan al-fari' kepada al-asl, maka ini disebut dengan al-qiyasul jali. Apa contoh al-qiyas al-jali yang ilahnya itu thabatat bin nas? Contohnya kata beliau, qiyasul man'i minal istijmari biddamit najis an-najasi al-jafi alal man'i minal istijmari bil-rawthati fa'ina illata hukmil asmi thabitatun bin nas wa huwa an-najis haythu ata bin mas'udin radiyallahu anhu ilal nabiya sallallahu alaihi wa sallam bihajarain, ya, حجر وروثة ليستنجي بهن فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس. Contohnya adalah mengkiaskan, kita katakan bahwa beristijmar dengan darah yang najis. Darah yang najis kalau lelaki, kalau manusia dalam darah ya hayat. Jadi darah itu saja yang rajih. Nah, darah yang najis, yang sudah kering, tidak boleh kita gunakan untuk istijmar. Apa dalilnya? Dalilnya kita bilang qiyas. Kepada apa dikiaskan? Dikiaskan kepada ketidakbolehan beristijmar dengan kotoran manusia yang sudah kering. Di mana Nabi SAW melarang untuk menjadikan kotoran manusia yang sudah beku, yang sudah kering, untuk dijadikan alat al-istijmar. Alasannya karena dia najis. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau membawa dua batu dan satu kotoran yang sudah membeku, yang sudah keras, untuk dijadikan beristinja. Nabi hanya mengambil dua batu dan membuang rawsah tersebut. Dengan alasan Nabi menyatakan ini najis, menerangkan bahwa sebab tidak boleh menggunakannya adalah najis. Maka kalau demikian, darah yang najis yang sudah kering pun tidak boleh kita gunakan. Kenapa? Karena sama-sama najis. Kita kiaskan kepada rosah. Rosah sudah disebutkan oleh Nabi tidak boleh, sebabnya adalah najis. Berarti adam an-najis juga tidak boleh. Kita katakan ini qiyas al-jali karena ilahnya itu thabatat bin nas. Nabi langsung katakan ilahnya riksun. Riksun ini juga ada pada adam an-najis al-jaf. Maka hukum mereka berdua sama. Maka ini disebut dengan al-qiyas al-jali karena ilahnya thabatat bin nas. Nah, contoh qiyas al-jali yang ilahnya itu thabatat bil ijma' adalah nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqdi al-qadhi wa huwa ghadban, fa qiyas man' al-haqini min al-qada'i ala man' al-ghadban minhu min al-qiyas al-jali. lithubuti illatil asli bil-ijma'i wa hiya tashwishil fikri wa inshighalil qalbi. Contohnya adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang qadhi mengeluarkan suatu hukum dalam keadaan dia sedang marah. Dia sedang marah. Maka kita kiaskan kepada hal ini, tidak bolehnya seorang yang sedang menahan kencing tidak boleh menerapkan qadha pula. Apa dalilnya? Kita kiaskan kepada larangan Nabi terhadap qadhi, bahwa seorang qadhi yang sedang marah tidak boleh mengeluarkan hukum. Apa sisi kesamaannya? Kita bilang ulama telah sepakat bahwa illah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang qadhi yang sedang marah mengeluarkan hukum karena dia sedang tashwishul fikr wa ishghalul qalb, karena pikiran dia sedang buyar dan hatinya sedang tersibukkan. Nah, illah ini ada juga pada orang yang ingin menerapkan suatu hukum tetapi dia sedang sesak kencing, bahkan lebih parah. Orang lagi sesak kencing, udah di ujung tombak, tiba-tiba diminta untuk mengetok palu hukum. Diketoklah apa yang dia suka, penting cepat selesai biar dia bisa ke kamar mandi. Ya kan? Udah 15 tahun katanya. Selesai, saya mau ke kamar mandi. Jadinya kan kacau. Ya, maka kita katakan kiasnya mengkiaskan ketidakbolehan seorang yang sedang menahan kencing untuk mengqadha, meletakkan suatu hukum, mengeluarkan suatu hukum, kita kiaskan kepada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang qadhi yang sedang marah untuk mengeluarkan suatu hukum, kita katakan ini al-qiyasul jali. Kenapa? Karena illah Nabi melarang seorang qadhi yang sedang marah untuk mengeluarkan hukum, illahnya itu disepakati oleh para ulama, yaitu tashwishul fikr wa inshighalul qalb, yang itu juga ada pada al-haqim ay alladhi hawbisa bauluhu, orang yang sedang sesak kencing. Jelas? Jangan diinjak bukunya, Abdurrahman. Qal wa mithalu ma kana maqtu'an fihi min nafsil fariq bainal asli wal far'i قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل لقطع بنفي الفارق بينهما. دفع الفارق maksudnya adalah أي ما وجد الفارق بين الأصل والفرع فيقاس الفرع على الأصل لعدم الفارق. Itu maknanya. Contoh al-qiyas al-jali, dikarenakan tidak ada perbedaan antara al-asl dengan al-far' adalah kita kiaskan keharaman memakai atau menghancurkan harta anak yatim karena memakainya. Ya, karena dengan cara pemakaian. Dengan dipakai, digunakan walaupun tidak dijual, tidak dihancurkan, tapi dengan dia pakai akan hancur harta anak yatim tersebut. Setiap hari dia memakainya. Ya, mobil, motor, dan seterusnya. Kita katakan ini tidak boleh, haram. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran cuma tidak boleh, dilarang wala ta'kulu malal yatim. Kita katakan kias kepada larangan memakan harta anak yatim, merusakkan harta anak yatim dengan cara memakannya. Kita katakan ini al-qiyasul jali. Kenapa? Karena tidak ada bedanya antara merusakkannya dengan cara memakai dengan merusakkannya dengan cara memakannya. Jelas ya? Kedua-duanya juga merusakkan harta anak yatim, menghilangkan, menghancurkan. Wadih. Jelas nih? Jelas ya? Baik, sekarang al-qiyasul khafi. Ma tabata illatuhu bistinbatin wa lam yaqta' fihi bi nafyi al-fariq baina al-asli wal far'i. Qiyas al-khafi adalah qiyas yang illahnya itu tidak ditetapkan dengan nas, bukan pula bil ijma, bukan pula dengan bi qat'il fariqi bainal asli wal far'i, melainkan karena istinbat. Dan istinbatnya para ulama pun bisa khilaf dalam mengistinbatkan. Ya, istinbatul illah itu disebut dengan tanqih al manat. Ya, yang pertama tanqih tahqiqul manat, dipastikan. Kedua tanqih al manat. Nah, dan tidak dipastikan tidak ada bahwa dan tidak dapat dipastikan bahwa al-asl dan nufarak di sini sama. Ya, maka kalau dikiaskan, maka kita katakan ini kias al-khafi. Tetapi kalau dipastikan beda, nah itu namanya kias ma'alfa farid. Atau dipastikan kias tersebut bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis atau ucapan para sahabat, maka itu dinamakan kias ma'alfa ma'alfariq, ya, atau fasidul i'tibar, bagaimana yang beliau sebutkan di pertemuan yang lalu. Apa contoh kias al-khafi? Kata beliau, kiasul usnan alal bur usnan alal bur fi tahrimir riba bijami'il kail. فإن تعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعم بخلاف الأشنان. Ya, qiyas al-khafi adalah qiyas mengqiyaskan al-ushnan. Al-ushnan al-shajar yustakhdam bisabuni. Ya, adalah sebuah tanaman yang digunakan untuk sabun. Ya, seperti daun bidara dan semisal dengannya. Dikiaskan kepada bur. Kita katakan dia haram. Dia asnaf ribawi. Alasannya apa? Qiyas. Qiyas kemana? Kias kebur, emang ilahnya apa? Dia bilang ilahnya al-kail, karena al-usnan pun sesuatu yang bisa ditakar, bur pun sesuatu yang ditakar. Maka kita katakan ini kias yang khafi. Kenapa? Karena menyatakan bur itu diharamkan, dikatakan dikategorikan ke dalam anggota riba dengan alasan dia karena dia ditakar, ini bukan dengan nas, bukan pula ijma. Kenapa? Karena sebagian ulama menyatakan illah asnaf ribawiyah bukan kail, ada yang menyatakan at-ta'am, makanan pokok, ada yang menyatakan makanan pokok dan karena dia ditimbang, ada yang menyatakan karena dia makanan pokok dan karena dia ditakar, bahkan ada yang menyatakan tidak boleh ditebak apa illahnya, hanya enam ini saja yang ribawi. Seperti mazhabnya Zahiri dan sebagian ulama Hambali. Jelas? Maka barang siapa yang mengkiaskan perkara lain kepada salah satu dari enam asnaf ribawiyah ini dengan alasan-alasan yang ada, apakah alasannya makanan pokok, malah makanan ditakar ataukah ditimbang, kita katakan itu qiyas al-khafi, bukan fasidul i'tibar. Kalau qiyas al-khafi ada sisi ilmiahnya. Sebagian ulama menggunakan. Jelas kan? Baik. إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. Karena bisa dijawab bahwa perbedaan antara mereka berdua itu ada, karena bur dia makanan pokok, sedangkan ushnan bukan makanan pokok, hanya digunakan untuk mandi, untuk mencuci. Beda. Jelas? Ini namanya qiyas al-khafi. Berarti kesimpulan qiyas al-khafi adalah kias yang ilahnya itu bukan dengan nas, bukan dengan ijma, bukan pula biqadril fariqi bainil asli bainal asli wal fara', melainkan ilahnya itu adalah hasil ijtihad para ulama seperti al-asnaf ribawiyah. Sebagian ulama berijtihad menyatakan bahwa ilahnya itu mat'am karena dia makanan pokok, ada yang menyatakan karena dia makanan pokok dan ditakar atau ditimbang, ada yang menyatakan tidak bisa diraba kiasnya, itu ubudi ta'abudi. Jelas? Ini qiyas al-khafi. Naam. Sekarang qiyas syabah. Wa min al-ma'lumi. Iqra ya Taufiq. Aslina mukhtalifin rukmi wa bihi syarahun di kulli minhuma fayuhiku biaksarihuma syarahan bihi misaluhu dari Abdul Hal Yunaku ditamdiki biasan ala Abi Allah yang ibu ia senara lagi mati. Ila nazar na ila hadaini asliin haru bil lagi mati bil lagi mati wajatna anal abda antara darah lagi rumah. Iman itu antamun isna insan. Akilun kita tu koyuan koyuan kibu koyan. Orang itu orang itu orang kau orang tua tu bisa bahu kami kami kait suara namu juga kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Wajudamu, bilkiyamati, wajtarasaku fihi, bisa baru, bisa baru dari mati, wakadu wajatna annahu bilkaiti, pasal propamali, aksar usahat, bimahi mati, fayataku biha. Nah, sekarang tentang qiyasus syabah. Apa itu qiyasus syabah? Ma yusama bi qiyamis syabah wa huwa ayna taraddada nafar'an baina aslayni mukhtalifayn ya aslayni mukhtalifayn mukhtalifayl darbatan qala mursam mukhtalifayl hukmi mudhahhab ilayh wa fihi shabahun bi kullin minhumā fa yulhaq bi aktharihima shabahan bih mithalu dhalik al-'abdu hal yumlaku bitamliki qiyasan 'ala al-hurri aw la yamlik هل يملك بتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاق وينكح ويطلق يشبح الحر ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ولا يودع ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا أنه من حيث تصرف المال أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها وهذا القيم من القياس الضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبه في أثر الأحكام ما أنه ينازعه أصل آخر baik ya contoh qiyas syabah kaidah definisi kaidah syabah qiyas syabah ada dua perkara dua asal ada sebuah fara' ya ini fara' muri qiyas dan ada dua asal dari sebagian sisi dia ada sisi kesamaan dengan asal ini di sebagian sisi yang lainnya dia ada sisi kesamaan dengan asal ini lihat ya maka sekarang bingung mau kita qiyaskan kemana kita qiyaskan ke sini atau ke sini karena dengan ini juga ada sisi kesamaan dengan ini dia juga memiliki sisi kesamaan. Maka ini namanya qiyas asy-syabah. Sekarang yang paling penting antum hafal dulu apa itu qiyas asy-syabah. Yaitu sebuah fara' yang tidak bisa dipastikan dia dikiaskan ke salah satu dari dua asal yang ada. Karena kedua asal tersebut ada sisi kemiripan dengan dia. Jelas? Jelas sekarang? Sufyan, apa qiyas syabah? Hah? Afrijal? Faisal? Qiyas yang satu perkara. Oh, kayak berimok gitu berdiri. Hah? Pacara? Hah? Apa qiyas syabah? Itu suatu perkara yang para yang dia memiliki keserupaan di antara dua yang asal. Di antara dua perkara yang asal. Bagaimana? Dalam satu sisi dia menyukai apa ada sisi kesamaan dengan satu perkara yang asal dan sisi yang lain dia mungkin kesamaan. Ahsan, ijlis. yaitu kita melihat ada sebuah farah sama dengan salah satu dari dua asal. Maka kita pun bingung, ini mau kita kiaskan kemana ini dari dua asal ini? Karena dari sebagian sisi dia ada ke sisi kesamaan dengan asal ini, sisi lain dia ada sisi kesamaan dengan asal ini. Nah, dua asal ini di dalam Islam memiliki dua hukum yang berbeda. Ya, contohnya orang merdeka dengan bahima. Sini ada budak. Kita musamakan budak ini ke orang merdeka, atau kita kiaskan dia, kita golongkan ke dia kepada bahima. Emangnya apa masalahnya kok bisa dikiaskan? Ya, ketika ada seorang merdeka, si Faisal, membunuh si budak sahaya. Kalau dia membunuh orang merdeka, kewajibannya apa? Kalau membunuh tak sengaja, bayar dia 100 ekor onta. Ya. Nah, kalau kita kiaskan budak ini ke orang merdeka, berarti dia harus membayar 100 ekor onta. Jelas ya? 100 ekor onta. Dari sisi mana samanya kesamaan si budak sahaya dengan orang merdeka? Dia manusia, dia berakal. Kalau beramal dapat pahala, berbuat dosa dapat dosa. Dari sisi itu dia jangan menikah, dia bisa ditalak, ya kan? Dari sebagai sisi dari makna ini dia serupa dengan al-hur. Kalau kita golongkan dia ke al-hur, berarti dia harus membayar 100 ekor unta tatkala membunuh ini tanpa sengaja. Jelas? Tapi kalau kita kiaskan ke hewan, maka bukan dia yang dibayar, tapi berapa harga budak ini. Ya. Masuk pasal berapa harga budak yang seperti ini. Kalau budak Somalia mungkin harganya sekian, kalau budak yang Arab sekian. Maka dia membayar harganya, bukan dia. Emang apa sisi kesamaan budak dengan hewan? Banyak. Yang pertama dia bisa dijual, bisa jadi rahan. Ya. Jadi rahan gadaian. Dia bisa diwakafkan, bisa dihadiahkan, bisa menjadi warisan, dan tidak bisa dijadikan wadiah. Dan dia diyatman bil qimah, ya. Ya, dihargakan. Apabila kita membunuh seorang budak, ya, dalam Islam seekor hewan dalam Islam kan kita bayar angkanya, harganya. Harganya kita bayar, berapa harganya. Nah, si budak juga demikian, dia dihargakan. Bukti apa? Ketika kita merdekakan, kita bayar. Dan yutasarrafi, dia tidak punya kuasa, orang lain bisa berbuat apa yang dia inginkan dengan dia. Nah, dari sisi ini dia sama dengan bahima, maka dia digolongkan ke bahima ataukah manusia. Ini namanya qiyasu asyabah. Nah, sekarang Syekh bukan sedang membahas mana yang lebih kuat, dia dikuat mendapat mana yang lebih kuat. Tapi Syekh sedang menerangkan definisi kias syabah saja dengan menyebutkan contoh secara ringkas. Kemudian boleh isyarakan bahwa yang lebih tepat dia dikiaskan kepada tidak dikiaskan. Kenapa? It laisa bain wa bain al asli illatun munasibah. Siwa anu yashbah fi athir ahkam ma'an yunazi'u aslun akhar. Ya, dikiaskan kepada manusia pun tidak terlalu kuat, dikiaskan kepada bahimah pun tidak terlalu kuat. Lalu kalau ada orang yang membunuh seorang budak sahaya tanpa sengaja, dia bayar dia atau bayarkan harganya? Maka ini pembahasan dalam bab fikih, bukan dalam bab usulul fiqh. Nah. Qiyasul 'aqs. Qira' ya Imam. Asbab al-fardi ajaran, lianahu لأنه وضع حلالا كما أن في الأصل وضعه لأنه وضع الحرام. نعم. قياس العكس أنتم تنس فائدة وهو غير قوي وهو غير قوي. Apa antum dengar saja? Jika ada rekaman kan? Wahwa ghairu qawi li'annahu hukmun akhar mustaqil. Wa amal misalul ladhi zakarahu huna fahada min babil mukhalafa laysa min babil qiyas. Qiyasul aqs itu tidak kuat. Kenapa? Karena dia hukumnya lain dan tersendiri. Adapun contoh yang beliau sebutkan berikut ini bukan min babil qiyas, tapi min babil mukhalafa. Mafhum al-mukhalaf mukhalafah. Pemahaman sebaliknya. Kita baca dulu definisi qiyas al-aqs. Kata beliau, qiyas al-aqs adalah isbat naqid hukm al-asl lil far'i li wujud naqid 'illati hukm al-asl fihi. Ini sebenarnya enaknya tidak diterjemahkan. Baik, saya terjemahkan. Qiyas al-aqs adalah menetapkan lawan hukum asal untuk fara', dikarenakan illah hukum asal sebalik illahnya al-fara'. Contohnya misalkan, lihat di sini ada asal, di sini ada al-fara'. Kita kiaskan al-fara' kepada asal ini. Kenapa? Karena illahnya dia adalah sebaliknya. Maka kita berikan kepada fara' ini sebalik hukum al-asl ini. Misalkan al-asalnya haram, ya, kita berikan hukum kepada fara'nya ini halal. Kenapa? Karena illah haramnya dia adalah sebalik illah halalnya dia. Pusing dulu. Bingung? Misalkan asal punya illah haram, kenapa? Karena dia langsung contoh yang disebut oleh berzina, hukumnya haram. Kenapa? Karena dia telah meletakkan berdosa. Kenapa? Karena dia telah meletakkan syahwatnya pada sesuatu yang haram. Ini asal zina, turun ayat kan dan hadis tentang haram zina, berarti asal. Kenapa berdosa? Karena dia meletakkan syahwatnya pada hal yang haram. Nah, ada orang meletakkan syahwatnya pada istrinya, maka kita katakan berpahala. Kenapa? Karena dia meletakkan syahwatnya pada yang halal. Berarti dia meletakkan, berarti ilahnya sebalik ilahnya ini. Maka kita berikan hukum untuk ini sebalik hukum asalnya. Hukum asalnya haram, balik haram apa? Halal. Kenapa? Karena ilah dia sebalik ilahnya al-asal. Jelas sekarang? Masih gak jelas juga? Jelas? Besok ujian. Ya, kalau enggak bisa jawab, besok saya suruh lari-lari di lapangan. Qala fa athbata an-nabiy sallallahu, maka kata beliau, wa mathalu lidzalik biqauli sallallahu alaihi wasallam wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada kemaluan kalian itu ada nilai sedekah. Para sahabat terkejut mendengarnya, maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Wahai Rasulullah, melampiaskan syahwat dapat pahala? Maka Nabi menyatakan, araitum la wadu'aha fi haramin akana 'alaihi wizr? Apa pendapat kalian kalau dia menempatkan syahwatnya itu, meletakkan syahwatnya itu pada hal yang haram, bukankah dia berdosa karena meletakkannya pada hal yang haram? Maka kalau dia meletakkan di tempat yang halal, berarti dia dapatkan pahala karena sebaliknya. Paham ya? Ini namanya qiyas al-aqs. Tapi yang rajih ini bukan qiyasun aqs, tapi ini mafhum mukhalafah, bukan bagian dari qiyas. Ya, kita katakan berpahala pada yang haram. Kenapa? Karena Nabi menyatakan dia berdosa pada hal yang haram. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau dia letakkan pada hal yang halal, berpahala. Ya. Nah. Fa asbata Nabi sallallahu alaihi wasallam lil far'i wa huwa al-wadhu al-halal naqidha حكم الأصل وهو الوضع الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hukum kepada al-fara', apa al-fara' di sini? Meletakkan syahwat pada hal yang halal. lawan hukum al-asl. Hukum asal tadi apa? Haram. Diberikan untuk al-fara' apa? Halal. Ya. Kenapa? Karena illah mereka berdua saling berlawanan. Maka diberikan hukum yang berlawanan. Asbata lil far'i ajran li annahu wath'u halal kama anna fil asli wizran li annahu wath'u haram. Dengan ini kita selesailah pembahasan qiyas insyaallah taala untuk murajaah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, syarallahu la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.